واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار وقال لمن رحمني ورحمكم الله ماشي إن شاء الله kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membaca pada hadis terakhir di babul mujahadah, hadis yang panjang dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan dari matan yang kita telah baca pekan lalu. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai para hamba-hambaku, innakum, di depan anak-anak, di depan Iki Majid Tensin Majid lagi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku ini mengampuni dosa-dosa semuanya. Astaghfiruni, maka hendaknya kalian memohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian semua. Di dalam keterangan atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza aidan min tamami ni'matillahi 'alal 'abd. Dan ini juga termasuk kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba. Annahu jalla wa ala ya'ridu alayhi an yastaghfira ila Allah, yaitu ketika Allah azza wa jalla itu dalam keadaan menawarkan agar hamba minta ampun pada Allah, wa yatuba ilayhi, dan bertaubat kepadanya, ya. Ma'annahu yaqul, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, atau bersamaan dengan itu Allah berfirman, innakum tukhti'un billayli wan nahar. Kalian ini berbuat dosa siang dan malam. Walaupun berbuat dosa siang dan malam. Tapi Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ampuni dosa semua. Ya. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, jami'u dzunub minasyirki. Semua dosa termasuk dosa syirik. Masyaallah ya. Wal kufri, dosa kufur. Wal kabair wa saghair, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kulluha yaghfiruha Allah, semuanya Allah akan ampuni. Walakin ba'da an yastaghfiral insanu rabbah. Akan tetapi setelah seorang insan mohon ampun pada Allah, beristighfar pada Allah. Jadi enggak ada dosa yang tidak diampuni hadirin. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama hamba mau beristighfar. Lalu terus gimana, kata sebagian ulama mengatakan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Apa maknanya? Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kalau seandainya pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum mati. Ya, dosa syirik, dosa kufur memang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak sempat bertaubat. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah, dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak diampuni dosa syirik ketika tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat akan diampuni. Kenapa disebutkan di sini wa ana aghfiru dzunuba jami'a? Kata Allah Azza wa Jalla, dan aku mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Fastaghfiruni, yang penting kalian minta ampun, kata Allah. Yang penting kalian beristighfar kepadaku. Aghfir lakum. Ya, aku akan ampuni kalian. Ya. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu, walau balaghad dzunubuka anana sama, kalaupun seandainya dosa-dosamu itu memenuhi penjuru-penjuru langit, ya, fastaghfiruni, kemudian ya apa namanya? Summa astaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku. Ya, ghafartu laka, aku akan ampuni dirimu. Kata Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun dosa-dosanya memenuhi penjuru langit, saking banyaknya. Penjuru-penjuru langit sampai penuh. Kata Allah Azza wa Jalla, ghafartu laka, selama kamu mau beristighfar kepadaku, ghafartulaka, aku akan ampuni dirimu. Ya, wala ubali. Allah Azza wa Jalla menyatakan aku enggak peduli. Ya. Ala ma kana minka, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu. Selama hamba mau datang beristighfar, bertaubat, ya, dengan syarat-syarat taubat yang benar. Dengan syarat-syarat taubat yang benar. Ya. Sehingga di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 5 syarat taubat. Ya, kita baca ringkasannya. Syarat taubat disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ada 5. Yang pertama, an yakunal insanu mukhlishan fi halillah. Syarat taubat yang pertama, hendaknya seorang insan ikhlas dalam taubatnya. Ikhlas dalam taubatnya lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Taubatnya betul-betul karena Allah. Iya. Yeah. Bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung, dipuji. Taib. Jadi semata-mata dia ingin kembali kepada Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Azza wa Jalla menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Ya. Wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Jadi Allah memerintahkan untuk kita bertaubat. Sehingga ketika seorang insan bertaubat karena Allah, menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah, ya, ini insya Allah taubatnya akan diterima. Taubatnya karena Allah. Jangan taubatnya karena apa? Karena yang lainnya. Ada seorang, ya saya sudah bertaubat gak ngerokok lagi. Ya, dulunya dia merokok. Dan dia udah tahu rokok itu haram. Ya, tapi ternyata dia belum mampu ninggalkan rokok. Ya, dia belum mampu ninggalkan rokok, masih merokok. Terus tiba-tiba apa? Ya, qadarullah masya fa'al, ternyata dia kena penyakit TBC. Tiba-tiba batuk darah. Satu ember darahnya keluar. Bawa ke rumah sakit di ronsen sama dokter. Aduh, bapak paru-parunya udah bocor-bocor. Ya, berhenti merokok, Pak. Oh iya, saya berhenti. Saya taubat sekarang udah gak mau merokok. Saya taubat sekarang gak mau merokok. Kenapa? Udah bocor paru-paru sebelah. Ya. Nah, dia bertaubatnya ternyata gara-gara bocor paru-parunya. Kalau seandainya masih sehat-sehat, tidak ketahuan, mungkin dia masih basah bibirnya. Ya, yang kayak gini, tentunya taubatnya kurang sempurna. Kecuali setelah itu baru dia menyadari, kemudian dia mengikhlaskan niatnya. Ya sudah, saya baru sekarang bertaubat. Ikhlas, betul-betul karena Allah. Saya menyesal sudah. Dia perbaiki hatinya untuk karena Allah, bukan karena dokter. Ya. Tapi kalau dia berhenti merokok karena dokter, karena sakit paru-parunya, ya sudah enggak ikhlas. Jadi kembali ke sini, barakallahu fikum, seorang hamba. Ya, bertaubat. Itu syaratnya harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini syarat semua amal ibadah. Ya, terlebih taubat. Karena taubat ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Wasyartu tsani, syarat kedua, kata beliau, an yandamal insanu ala ma waqa'a minhu minadzam. Seorang insan hendaknya menyesali. Ya, dia harus menyesali apa yang dia terjatuh di dalamnya berupa dosa. Menyesali terhadap dosa yang dia sudah terlanjur jatuh di dalamnya. Ya, dalam artian apa menyesali? Yakni an yahzana wa yata'assafa. Dia merasa sedih. Dia merasa ya sedih sekali. Ketika ingat dosanya dia sedih. Ya, dia menyesal. Dan barakallahu fikum, ketika dia dalam keadaan memiliki apa? Perasaan yang sangat-sangat sedih ketika dia ingat dosa-dosanya yang lalu. Ya. Adapun kalau dia meninggalkan dosa ikhlas karena Allah dia ya, tapi ternyata dalam hatinya enggak ada penyesalan. Biasa saja. Terhadap dosa yang dia sudah lakukan biasa saja rasanya. Ya. Gak ada rasa menyesal, gak ada rasa sedih sekali. Maka ini kurang sempurna. Ya, hendaknya dia memiliki rasa sedih. Bahkan sampai sebagian salaf sampai bisa nangis. Walaupun syarat tobat gak harus nangis ya. Ya, sedih. Sedih itu letaknya di hati. Kalau kadang sedihnya diiringi dengan nangis, maka itu adalah bagian dari kesempurnaan. Ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sampai beliau memiliki garis di bawah matanya, garis bergaris bekas ya hitam dikarenakan banyak menangis ketika ingat dosa-dosanya di zaman belum masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa? Karena beliau menyesali taubatnya begitu sempurna radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika dia ingat mengubur bayi perempuan hidup-hidup nangis. Ketika dia ingat membunuh Oni dan seterusnya, karena beliau seorang yang sangat pemberani, dia nangis. Ya, mengingat dosa-dosa yang dilakukan di zaman jahiliyah, di zaman dahulu. Ya, ini diantara bentuk kesempurnaan taubat. Baik, kemudian syarat yang ketiga, kata beliau rahimahullah, an yakla'ani dzambi. Hendaknya dia segera melepaskan diri dari dosanya. Ya. Dia tidak terus-menerus di dalam dosanya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Dan mereka tidak terus-menerus terhadap atau tidak terus-menerus di dalam perbuatan mereka yang dosa tadi. Wa hum ya'lamu, dan mereka mengetahui. Ya, surat Ali Imran ayat 135. Jadi syaratnya harus betul-betul ditinggalkan dosanya. Ya. Dia tidak terikat dengan dosa tersebut. Dia tinggalkan semuanya. Ya, sampai-sampai ikhwah sebagian orang-orang yang bertobat dari dosa riba misalnya. Dari dosa makan barang yang haram. Itu sampai semua harta yang dia peroleh dari harta yang haram tadi, dia sedekahkan semuanya di jalan atau untuk kepada fakir miskin. Ya, dia sedekahkan semuanya. Dia mulai lagi dari nol. Ya, dia mulai lagi dari nol untuk apa? Mendapatkan barang yang halal. Kenapa? Karena dia mengingat syarat daripada tobat, dia harus melepaskan diri dari dosa-dosa tersebut. Ya, subhanallah. Fatalimana azinullah yakum. Ya, karena dia sudah tahu riba dan seterusnya, ya, itu haram, ternyata dia masih melakukannya. Hingga ketika dia bertaubat, dia tinggalkan semuanya. Taib ya. Kemudian syarat yang keempat, kata Syekh rahimahullah, adalah an ya'zam ala alla ya'uda fil mustaqbali. Ya. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya di waktu yang akan datang. Ya. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa ya di waktu yang akan datang. Jadi harus punya azam, semangat dan tekad di dalam meninggalkan dosa tersebut. Ya. Kalau seandainya dia bertaubat tapi dalam hati punya keinginan nanti kalau ada kesempatan mau diulangi lagi, maka dia belum bertaubat. Ya. Kalau dia dalam hati memiliki keinginan nanti mau diulangi lagi dosanya, ya, dia tidak punya azam, punya tekad untuk meninggalkan dari dosanya, maka dia belum sempurna taubatnya. Baik ya. Kemudian juga ya ikhwah, terkait dengan syarat yang ketiga tadi, sedikit ada tambahan. Ketika dia melepaskan ya segala dosa-dosa ya yang keterkaitannya dengan dosa yang terlanjur dia lakukan. Ya, itu misalkan juga terkait dengan dosa yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dosa yang berkaitan dengan sama hamba-hamba Allah. Ada hak-hak ajami. Misalkan dia pernah mencuri. Ya. Dia pernah ya menipu manusia. Ya. Zaman sekarang, Masya Allah, ada orang. Gimana nih saudara, saya mau taubat dari dosa. Apa dosanya? Dosanya dia dulu pernah menyebarkan SMS. Apa namanya? Penipuan lewat SMS. Ya. Tolong transferkan ke rekening ini, di nomor ini. Dia cuma acak ya dikirim ya pas-pas ada orang mau ke bank mau transfer, kok ini ada nomor rekening baru disuruh transfer ke rekening sini ya, akhirnya masuk dan ternyata dia sampai mendapatkan uang Masya Allah, sampai bisa bangun rumah, sampai bisa beli mobil dan seterusnya cuma lewat rekening atau lewat penipuan lewat SMS. Dia nanya gimana kalau mau taubat, ya caranya gimana kalau taubat dari perbuatan dosa kayak gitu. Kenapa? Korbannya gak ditahu di mana alamatnya, di mana rumahnya. Sementara syarat daripada taubat, dia harus membalikan. Ya, uang-uang yang sudah dia dapatkan dari korbannya harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kalau seandainya dia tidak tahu lagi di mana pemiliknya. Ya, maka di antara syarat taubatnya para ulama menyebutkan untuk dia menyedekahkan. Kalau memang dia gak tahu. Ya, dia sedekahkan uang tersebut dengan niat ingin mengembalikan kepada apa? Orang yang dulu dia pernah zalimi. Ya, dia sedekahkan. Dengan niat dia ingin mengembalikan harta tersebut kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan insya Allah azza wa jalla, ya, insya Allah Allah maha tahu isi hatinya yang penuh dengan kejujuran dalam bertaubat. Ya, dan Allah akan kembalikan, insya Allah niatnya tadi Allah akan sampaikan. Innamal amal binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Ya, ala kulli hal yang jelas harus diselesaikan sangkut pautan. Ya, dia pernah ngutang, dia pernah pinjam sama orang dan seterusnya. Syarat taubatnya kembalikan. Ya, kepada yang bersangkutan. Ya, kalau memang bisa diketahui pemilik aslinya. Taib ya. Kemudian juga beliau menyebutkan syarat yang kelima dari syarat taubat adalah antakuna taubatu fil waqtil ladzi tuqbal fihi. Hendaknya taubatnya itu dilakukan di saat yang masih diterima taubatnya, di waktu yang masih taubat diterima. Ya. Kapan waktu taubat diterima ya ikhwah? Ya. Waktu taubat diterima untuk setiap individu ya, selama nafas belum sampai di tenggorokan. Setiap individu ya, kapan waktu taubat seorang hamba diterima? Selama nafas belum sampai di tenggorokan. Ya. Tapi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, sudah ditutup pintu taubat bagi orang tersebut. Ya. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ah. Ya, dan tidaklah ada taubat buat orang-orang yang berbuat dosa-dosa hatta idza hadara ahaduhumul mautu, sampai ketika kematian hendak menjemput salah satu dari mereka. Qala inni tubtul an. Dia mengatakan saya taubat sekarang. Tapi nafas sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Ya, sudah tinggal satu-satu nafas sudah hampir mati. Baru dia bertaubat. Maka kata Allah azza wa jalla walaisati taubatu. Bukan lagi taubat yang seperti itu. Ya, jadi taubat itu ketika nafas masih belum di tenggorokan. Ya, demikian juga Fir'aun itu sempat bertaubat ya. Fir'aun jangan disangka enggak bertaubat, taubat. Cuma taubatnya enggak terpenuhi syarat. Ya. Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah, ya, dia baru mengatakan apa? Amantu. Ya, bima amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil dan aku adalah orang-orang yang berpasrah diri. Dia sempat mengatakan aku beriman. Tapi di saat sudah ditenggelamkan hampir mati di Laut Merah. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla katakan al-an. Ya. Waqad asayta qabl wa kunta minal mufsidin. Ya. Sekarang kamu baru taubat wahai Fir'aun. Ya. Dan sungguh sebelum ini kamu ini telah berbuat dosa. Telah berbuat maksiat dan berbuat kerusakan. Engkau ini termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, dalam surat Yunus ayat 90-91. Subhanallah. Jadi yang namanya Fir'aun bertaubat. Cuma taubatnya kapan? Taubatnya ketika sudah hendak hampir mati baru bertaubat. Sudah habis waktunya. Masya Allah. Ya, ini dalam keadaan tidak diterima lagi. Berbeda kalau taubat di saat nafas masih lapang. Ya, nafas masih ya belum di kerongkongan, di tenggorokan. Nah, insyaallah taubatnya masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga waktu taubat secara umum ya untuk seluruh manusia adalah selama atau ketika matahari ya belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tertutup pintu taubat. Ya. Jadi selama matahari masih terbit dari timur tenggelam di barat, maka taubat masih diterima. Ya, innallaha yabsutu yadahu liyatuba musiu bin nahar liyatuba musiu lail. Sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa membentangkan tangannya ya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiu nahar. Allah juga senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitu terus. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai terbit matahari dari barat dari arah tenggelamnya. Ya, jadi taubat senantiasa diterima. Allah senantiasa membentangkan tangannya menerima taubatnya siang dan malam. Kapan saja manusia berbuat dosa setelah itu bertaubat diterima. Ya, bertaubat diterima, berdosa lagi, bertaubat lagi diterima lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya. Masya Allah. Ya, sehingga ini diantara kata beliau rahimahullah, tamam ni'matillahi ala al-abdi. Bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba. Allah senantiasa menerima taubat seorang. Dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Bahkan disebutkan di sini, wa ana akhiru dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Dengan syarat mau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau atau Allah Azza wa Jalla melanjutkan ya di hadis qudsi ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibari innakum lan tablughu durri fadadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa memudaratkanku. Ya, kalian tidak akan bisa mencapai untuk memudaratkan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalian juga tidak bisa untuk bisa memberi manfaat kepadaku. Ya, hamba itu enggak bisa memberikan manfaat kepada Allah dan juga enggak bisa memberikan mudarat, memberikan kerugian kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya ikhwah? Kata Syekh Muhammad bin Abdullah taala, ya, yakni annahu ta'ala ghaniyun 'anil 'ibad. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, maha tidak butuh kepada hamba. Ya. Allah tidak sangat tidak butuh kepada hamba. Wala yantanfi'u bi ta'atihim, Allah tidak akan ngambil manfaat dengan ketaatan hamba. Wala tadurruhu ma'siyatuhum, dan juga Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan mereka para hamba. Ya. Allah sama sekali tidak dirugikan ketika hamba bermaksiat. Allah juga tidak akan beruntung mendapatkan keuntungan ketika seorang hamba melakukan ketaatan. Ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla maha kaya. Ya. Fadali man azanallahu yakum. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum miriskin. Kata Allah, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu an yutaimun. Aku juga tidak menginginkan agar hamba memberi aku makan. Ya, kenapa? Karena Allah maha kaya, enggak butuh ibadah-ibadah hamba. Sebaliknya, hamba yang sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla sangat kaya, tidak butuh kepada hambanya. Ya, setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, lebih dalam lagi maknanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku. Kalau seandainya orang yang paling pertama di antara kalian sampai orang yang paling terakhir di antara kalian, ya, itu berada di dalam puncak ketakwaan manusia yang paling bertakwa di antara kalian, ya, seandainya semua manusia, manusia yang paling pertama sampai manusia paling terakhir, itu berada dalam puncak ketakwaan, puncak, ya, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mazada dzalika fi mulki syai'. Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak akan bertambah kerajaannya. Kekayaan kerajaan Allah sedikit pun tidak akan bertambah. Ya. Walaupun semua manusia pada puncak ketakwaan, puncak keimanan. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum. Ya, mana qasa dzalika fi mulki syai'. Kalau seandainya manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir itu berada dalam puncak kedurhakaan. Siapa yang paling durhaka? Iblis misalnya. Ya. Kalau memang pada puncak kedurhakaan kepada Allah, puncak pembangkangan kepada Allah, semua manusia itu kata Allah Azza wa Jalla, mana kosok dzalika min mulki syai'. Itu tidak akan mengurangi kekayaan kerajaanku sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, enggak butuh dengan hambanya, tidak pengaruh, ya, tidak pengaruh bagi Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ya. Demikian juga masih kesempurnaan dari hadis ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau seandainya wahai hambaku, kalau seandainya orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir di antara kalian, jin dan manusianya semuanya, jin dan manusianya semuanya qamu fi sa'idin wahidin. Mereka berdiri di satu dataran. Ya, fasa'aluni, mereka semuanya minta kepadaku. Minta, minta, minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian aku berikan semua permintaan-permintaan mereka. Setiap orang dikasih permintaannya. Ya, mana qasa mimma indi, ya, mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya lautan ketika dicelupkan sebuah jarum di dalam lautan. Ya, itu permintaan semua hamba. Ya, itu seperti air yang nempel di jarum tersebut, sedikit sekali. Kekayaan Allah itu seperti lautan yang masih tidak terpengaruh dengan dicelupkannya jarum yang ya begitu kecilnya. Hal ini menunjukkan apa? Allah Azza wa Jalla begitu kaya. Kekayaan Allah yang tidak mungkin bisa tergambarkan. Ya, luar biasa maha kayanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga nama Allah apa? Al-Ghani. Apa dia Al-Ghani? Yang maha kaya. Ya. Ghani maha kaya dalam artian tidak butuh hambanya. Tidak butuh kepada makhluknya. Kita sangat ya, tidak berpengaruh semua makhluknya, enggak akan bisa mempengaruhi Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi bertambah kekayaan Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan para hamba, tidak akan berpengaruh. Demikian juga tidak akan berkurang kekayaan Allah dengan kedurhakaan para hamba. Sebaliknya, hamba yang sangat butuh kepada Allah, kita semuanya sangat butuh kepada Allah. Ya. Kita semuanya fakir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir kepada Allah, miskin, sangat butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya, ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla luar biasa kekayaannya. Ya, kemudian juga ya, hamba semuanya sangat butuh kepada Allah, hampir setiap saat, setiap detik enggak bisa lepas dari yang namanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah doanya ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang Maha Hidup dan juga Maha mengurusi hamba-hambanya, ya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki diriku, urusanku semuanya. Doa ini dibaca ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi problem yang berat sekali. Ya, lagi menghadapi masalah yang begitu berat. Beliau berdoa karena kesedihannya, karena ya beban yang begitu berat menghimpit beliau alaihi salatu wassalam, beliau berdoa memanggil, menyeru Zat yang Maha Hidup dan Maha mengurusi hamba-hambanya. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaiki urusanku semuanya. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku ini kepada diriku walaupun sekedipan mata. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyadari kita semuanya setiap saat, setiap tarikan nafas itu sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita terlepas dari rahmat Allah. Kita sangat butuh kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW memohon, wala takilni ila nafsi, ya Allah jangan serahkan urusan ini kepadaku tarfata ainin, walaupun cuma sekedipan mata. Kenapa? Karena hamba begitu butuh kepada Allah. Kita semuanya sangat butuh. Ya, untuk kita senantiasa berdoa, memohon, bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya, semakin kita bersandar kepada Allah dengan kuat, memohon dengan kuat, maka pertolongan dari Allah semakin dekat. Ya, dan jangan bersandarnya sama makhluk. Ya, jangan bersandarnya kepada makhluk, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha segala-galanya. Ya, adapun ya, kita semuanya sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, kita lanjutkan, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, ya, sesungguhnya ini semua adalah amalan-amalan kalian. Ya, ukhsiha lakum tsumma uwafikum iyyaha. Aku menghitungnya untuk kalian. Ya. Kemudian aku akan balas amalan-amalan kalian. Jadi nanti di alam akhirat, hadirin, kita semuanya, setiap hamba itu akan mendapati perhitungan amalan. Enggak ada yang kelupaan, enggak ada yang terluput, enggak ada yang terlewat. Ya. Kenapa? Karena malaikat yang ada mencatat di kanan kiri setiap hamba itu begitu teliti dan begitu detil mencatat segala perbuatan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu ucapan kecuali di kanan dan kiri itu ada malaikat yang mencatat, duduk mencatat serius, ya, senantiasa apa? Mencatat segala ucapan perbuatan para hamba. Sehingga dihitung. Ya, nanti di alam akhirat akan menerima catatan kitabnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap insan kami sudah tetapkan catatan takdirnya, catatan perbuatannya di lehernya. Enggak bisa lepas seperti kalung yang diikatkan di leher. Catatan amalan-amalan enggak akan bisa lepas seorang hamba. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Kemudian kami akan keluarkan catatan kitab amalan perbuatan dia di hari kiamat dalam keadaan sudah terbuka. Iqra' kitab, baca ini kitab amalan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu yang menjadi penghisab. Di situ baru seorang hamba, oh ya, saya pernah bikin begini, saya pernah berbuat begini, saya pernah berbuat begini. Jadi ingat kembali. Ya, tidak ada yang terlewat. Ya, sehingga Allah Azza wa Jalla katakan apa? Ukhsiha lakum. Aku sudah kumpulkan, dicatat semuanya untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha. Setelah itu kami akan balas buat kalian amalan-amalan kalian. Sekecil apapun dibalas. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seperti biji sawi kebaikan, dia akan melihat balasannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal seperti biji sawi berupa amalan kejelekan, dia akan melihatnya. Ya, Masya Allah, enggak ada yang terlewat, enggak ada yang terluput. Kemudian apa? Itu amalan kalian sendiri. Ya. Faman wajada khaira, barang siapa mendapati baik-baik amalannya, falyahmadillah. Maka hendaknya dia memuji Allah Azza wa Jalla. Kenapa, hadirin? Karena seorang hamba ketika bisa beramal kebaikan itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah karunia dari Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla itu membagi, ya, membagikan rezeki berupa amal ketaatan kepada hamba, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga ketika seorang hamba beramal soleh itu adalah karunia dari Allah. Maka hendaknya seorang hamba memuji Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita sangat bersyukur ya, so, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal di atas sunnah. Ini nikmat yang begitu besar. Kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla akan hal ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa kokohkan kita di atas amalan tersebut. Ya. Karena banyak manusia, ya, yang tidak diberi nikmat seperti ini. Ya, yang tidak diberi nikmat seperti ini. Abu Thalib hari-hari ketemu Rasulullah. Abu Thalib hari-hari mendengar hadis Rasulullah, ceramah-ceramahnya Rasulullah dengar. Ya. Tapi ternyata apa? Allah tidak karuniakan kepada Abu Thalib hidayah. Tidak karuniakan kepada Abu Thalib nikmat Islam. Subhanallah. Ya, sehingga seorang bisa beramal dalam Islam itu semata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yahmadillah. Maka hendaknya dia memuji Allah. Waman wajadah ghairu dzalik, barang siapa yang mendapati catatan amalannya kok tidak begitu, tidak baik. Masya Allah, kudar Allah, catatan amalannya lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Dan nanti akan ditimbang. Ya, akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amalannya, maka dia orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang lebih berat amalan jeleknya, ya, maka dia yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Dan mereka berada di jahanam dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau berbuat jelek, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Kenapa dulu di dunia ada kesempatan? Kesempatan bertaubat, kesempatan beristighfar, kesempatan beramal, kesempatan berbuat baik. Kok disia-siakan? Ya, tidak mau beramal, tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak mau menjalankan ketaatan, padahal dia mampu. Akhirnya apa? Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla ya melimpahkan kepada kita taufik ya untuk kita senantiasa beramal dan bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya ikhwan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Bismillah ya, kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.